Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Ismail Radio AM774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, bersyukur dan berbahagia pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama kembali di AM774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran, edisi Kamis 17 November 2016 yang bertepatan dengan 17 Safar 1438 Hijriah dalam salah satu program kesayangan kita, yaitu Kuliah Subuh. Dan selamat bergabung kepada sahabat Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran dalam acara Kuliah Subuh. Insyaallah bersama saya Ahmad Hayyunuddin serta pemateri kita yaitu Ustadz Mustofa Amal MA. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita dan telah siap dengan materi dari kitab Syarah Al-Adabul Mufrad dengan tema saling melaknat sesama muslim dengan laknat kemurkaan Allah dan melaknat orang kafir. Melanjutkan pembahasan kita pada pekan lalu tentang masalah laknat. Bagi Anda yang ingin menyimak langsung kajian dari kitab Syarah Al-Adabul Mufrad ini bersama beliau, silakan Anda mendengarkan di setiap hari Kamis ba'da subuh. Baiklah sahabat Ismail Radio, untuk memperlancar acara kami persilahkan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan materinya di sesi yang pertama ini. Kepada Al-Ustadz, falyatafadhal mashkuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Sahabat Ismail berbahagia dengan Al-Qur'an yang semoga pagi hari ini ya Allah Subhanahu wa taala tambah ilmu kita ya, serta menambah iman kita ya, menambah cinta kita kepada ilmu, menambah cinta kita kepada Islam, termasuk menambah cinta kita kepada sesama muslim ya. Sehingga menambah ya rasa atau menambah ya penjagaan lisan kita, sehingga lisan kita lebih terjaga ya, tidak menyakiti sesama muslim. Yaitu apa? Dengan mendoakan kebaikannya ya. Saling mendoakan kebaikan, dan ini patut kita budayakan. Sahabat Ismail berbahagia dengan Al-Quran. Pada pertemuan ini kita masih membahas tentang ya laknat ya. Kalau kemarin atau pertemuan sebelumnya pembahasan kita masih secara umum ya. Bagaimana hukum laknat, bagaimana agar kita menjadi orang yang tidak pelaknat ya. Tetapi untuk pagi hari ini insya Allah kita lebih khusus, yaitu babut tala'uni bila'natillahi wabi ghubabillahi wabinar, yaitu bab melaknat sesama muslim ya dengan laknat dan kemurkaan Allah ya, atau melaknat sesama muslim dengan laknat neraka. Contoh, oh lu masuk neraka lu, atau Allah marah sama kamu, semoga Allah membinasakan kamu. Ini kita lontarkan terhadap sesama muslim dengan kata-kata mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala, atau mengatasnamakan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini hukumnya bagaimana? Ya. Maka mari kita bacakan hadisnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala hadatsana Muslim. Qala hadatsana Hisham an Qatadah anil Hasan an Samurah qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la tatala'anu bila'natillahi wala bighadabillahi wala binnar. Imam Bukhari berkata, Muslim mengabarkan kepada kami, ia berkata, ya, Hisham mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Al-Hasan. Dari Samurah, ia berkata, Nabi SAW bersabda, La tatala'anu bila'natillahi wala bi'udzubillahi wala binar. Janganlah kalian, ya, saling melaknat dengan laknat Allah. Jangan pula dengan kemurkaan Allah serta dengan neraka. Kami ulangi lagi, la tatala'anu bila'natillahi wala bi'udzubillahi wala binar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling melaknat dengan laknat Allah, jangan pula dengan kemurkaan Allah, ya, serta melaknat dengan neraka. Hadis ini, ya, terdapat larangan mengatakan kepada seorang Muslim, yaitu dengan kata-kata apa yang dilarang? Engkau dilaknat oleh Allah, ya. Pada saat dia marah, pada saat dia enggak suka terhadap sesama Muslim, saudaranya, ya, kata-kata saudara ini adalah Muslim, maksudnya, ya. Ia mengatakan, engkau dilaknat oleh Allah, atau Allah murka kepadamu, atau mendoakan, ya, saudaranya atau sesama Muslim dengan semoga engkau dimasukkan ke dalam neraka. Kata-kata seperti ini tidak sembarangan. Beda dengan kata-kata, oh semoga kamu celaka, semoga kamu begini begitu, semoga kamu bangkrut. Ini beda. Kalau kata-kata ini sudah menyangkut hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di akhirat. Ini kewenangan Allah, ya, yang kita ucapkan, ya, atau seseorang mengucapkan karena saking marahnya, ya, melaknat dengan laknat sesuatu yang harusnya tidak diucapkan. Karena ini kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang menyinggung Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu kita lontarkan kepada sesama Muslim. Engkau dilaknat oleh Allah, atau Allah murka kepadamu. Padahal yang murka bukan Allah, yang murka adalah dia, ya. Tapi mengatasnamakan Allah murka kepadamu, ya. Atau semoga kamu masuk neraka, ya. Ini luar biasa, ya. Maka Rasulullah SAW sangat tegas, la tatala'anu bila'natillah wala bighadabillah wala binar. Janganlah kalian saling melaknat, ya, dengan laknat Allah. Jangan pula dengan kemurkaan Allah serta dengan neraka. Janganlah kalian, kalian ini adalah bermakna sesama Muslim, ya. Kita harus menjaga lisan, apalagi yang terlontar adalah kata-kata menyangkut kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seharusnya terhadap sesama Muslim kita mendoakan utama. dan Allah Subhanahu wa taala ya, tidak tahu, kita enggak tahu apakah nanti ya seorang muslim yang menurut kita banyak dosanya, menurut kita banyak melanggarnya ya, apakah nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau diazab dulu, kita tidak tahu ya. Maka dari itu sangat tidak pantas kalau kita mengklaim pasti kamu begini, pasti kamu jelek di depan Allah, pasti Allah melaknatmu, pasti Allah memasukkanmu ke dalam neraka dan sebagainya. Itu tidak boleh ya. Sebagaimana belum tentu ya, orang yang menurut kita bagus banget ya, ibadahnya dan sebagainya ya, pasti dia masuk surga menurut kita. Belum tentu. Kita tidak tahu, itu hal-hal yang gaib ya. Bahkan diri kita pun belum tentu lebih baik daripada orang yang kita caci maki ya. Diri kita belum tentu lebih baik daripada orang yang menurut kita banyak kesalahannya, banyak dosanya ya. Belum tentu lebih baik daripada saudara kita, maksudnya adalah sesama muslim, yang banyak dosanya dan banyak salahnya menurut kita. Belum tentu di sisi Allah kita lebih baik. Sebagaimana kita tidak tahu apa yang terjadi di akhir hayat kita ya, di akhir kehidupan kita. Maka sangat tegas Rasulullah SAW melarang ya, melaknat dengan menyinggung-nyinggung ya, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu apa? Semoga Allah melaknatmu. Ya, atau engkau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia tahu kalau Allah Subhanahu wa taala melaknat. Ya. Atau Allah murka kepadamu. Padahal Allah itu ini sifat Ghafurur Rahim ya, Ar-Rahman Ar-Rahim ya, dan sebagainya ya. Sangat bertentangan dengan sifat kita yang suka marah, yang suka tidak memaafkan dan lain sebagainya, termasuk suka melaknat ya. Bahkan ya, kita mencela, suka mencela maksudnya, ini jadi kebiasaan, itu sangat dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bisa sampai kepada kefasikan. Ini tamparan ya bagi orang-orang yang suka mencela. Dan ini kalau tidak direm menjadi kebiasaan. Ya, kalau kita bahkan kalau kita tidak tahu ilmunya ya, atau belum pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW sangat ya mewanti-wanti agar kita jangan suka mencela sesama muslim ya, kita bisa terjerumus. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari Muslim ya, beliau bersabda, sibabul muslim fusuq ya, mencela orang muslim adalah suatu kefasikan ya, sibabul muslim fusuq, mencela orang muslim adalah fasik ya, atau kefasikan. Dan membunuhnya, waqitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah merupakan kekufuran ya. Harga diri seorang muslim itu sangat mahal, sangat mahal sekali ya. Kita mempunyai uang 5.000 perak ini seandainya ya, di marhabara kita bisa naruh sembarangan dong, ya. Taruh di meja, ya. Taruh di mana-mana. Bahkan kalau hilang juga tidak menyesal, ya. Kalau lupa naruh juga tidak terlalu dicari. Tetapi beda kalau uangnya itu satu gepok, uang 5 juta, ya. Pasti naruhnya di tempat yang aman. Pasti kita jaga. Jangan sampai hilang, ya. Jangan sampai diambil orang. Pokoknya bahkan kalau apa? Uang 5 ribuan, ya. Ya Mas Ahmad, ya, kalau infak cepat sekali dimasukkan ke kotak infak itu. Iya. Beda dengan 100 ribuan atau uang satu kepok 5 juta andainya. Beda. Dan ini harga seorang muslim, ya, martabat seorang muslim itu sangat mahal, ya. Ini menunjukkan keimanan kita. Seberapa iman kita itu, ya. Ini bisa diukur seberapa kita menilai harga seorang muslim. Ya. Harga seorang muslim. Kalau kita menilai, ya, harga seorang muslim itu tidak terlalu mahal di mata kita, biasa-biasa saja, ya. Kita mencelanya juga biasa. Kalau dia punya aib langsung kita, ya, gembar-gemborkan aibnya dan sebagainya. Jadi iman kita memang iman rendah, iman rendahan. Rasulullah SAW bersabda, sibabul muslim fusuk, ya, mencela seorang muslim itu masuk kefasikan. Ya. Sangat mahal sekali muslim itu, mencela muslim. Wa qitaluhu kufrun, membunuhnya itu kekufuran. Kafiran. Mahal sekali. Jadi kalau kita bedah hadis ini luar biasa panjang, ya. Iya, bagaimana kita harus sangat menjaga sesama muslim. Kalau ada apa mangkel, ya, marah kita, kita jaga. Ya. Lesan kita, kita jaga. Perbuatan kita, kita jaga. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah sahabat Semai Radio, demikianlah materi yang menarik di sesi yang pertama ini dari Ustadz Mustafa Amal MA dari tema saling melaknat sesama muslim dengan laknat kemurkaan Allah dan melaknat orang kafir, meneruskan materi minggu lalu. Untuk memperjelas materi, kami mengundang sahabat Semai Radio untuk berinteraktif bersama kami melalui nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan mengirimkan SMS dan WA di 0852-6277-4774. Sahabat Ismail Radio, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena kita akan kembali di sesi yang kedua nanti. Namun kita akan istirahat sejenak mendengarkan Murotal Al-Quran dari Quran Surat An-Nazi'at yang akan dibacakan oleh Muzammil Hasbullah berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa. Wan-nashitati nashta. والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة

Dan kami mengundang sahabat Ismail Radio untuk berpartisipasi dan berinteraktif bersama kami berkaitan dengan yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Ustadz Mustofa Amal MA di sesi yang pertama tadi melalui nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan mengirimkan SMS dan WA di 0852-6277-4774. Tapi sebelumnya kami persilahkan kepada Al-Ustadz untuk melanjutkan materinya di sesi yang kedua ini. Tafadhal Ustadz. Ya, baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi. La tatala'anu bila'natillahi wala bighadabillahi wala binnar. Janganlah kalian saling melaknat dengan laknat Allah. Ya. Begitu juga melaknat dengan kemurkaan Allah serta melaknat dengan neraka. Ya, tiga hal itu. Betapa pentingnya kita menjaga ya. Menjaga hati seorang mukmin jangan sampai tersakiti gara-gara lesan kita. Betapa mahalnya jati diri seorang mukmin ya. Jati diri saudara kita yang perlu kita jaga. Lebih dari kita menjaga harta benda kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 58. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Itu dan orang-orang yang menyakiti ya orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat karena persangkaan kita saja hanya cuman kita marah saja tapi sebenarnya enggak segitunya pasti salah tapi enggak segitunya ya maka sesungguhnya ia memikul ya kebohongan atau dosa yang besar. Inilah mukminin awal mukminat ya tidak sebarang orang mukmin ya mukminat orang beriman laki-laki orang beriman perempuan itu sangat terjaga jangan sampai tersakiti atau tertuduh ya apalagi mereka sampai kita klaim bahwa engkau dilaknat oleh Allah engkau Allah murka kepadamu. Ya, murka dan tidaknya itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman sekarang ini sudah tren ya. Terutama akhir-akhir ini yang saya lihat itu kata-kata pedes ya terhadap sesama muslim. Bahkan terhadap ustaz-ustaz yang senior. Yaitu kata-kata kafir. Ini luar biasa. Kalau dulu sih tidak segitunya, akhir-akhir ini saja sebenarnya. Yang parpir-parpir itu luar biasa. Sangat mudah sekali anak-anak muda mengatakan si ini kafir, si itu kafir. Padahal yang mengatakan parpir itu juga pun tidak sedikit yang baru ikut pengajian. Ini luar biasa ya. Mengatakan kafir gara-gara dia menyangka si ustadz ini begini dan begitu ya. Dan ada ustadz yang bahkan perjuangan di perjuangan Islam luar biasa, ya sudah mengabdikan bahkan sampai sekarang ini ya, luar biasa di perjuangan Islam. Itu pun tidak luput dari kata-kata pengkafiran. Luar biasa. Ya. Rasulullah SAW sangat mewanti-wanti jangan sampai kita melontarkan kata-kata kafir. Ya. Ini beda loh, si ini pencuri, si ini tukang korupsi beda dengan kafir. Kalau kafir beda lagi itu hukumnya. Rasulullah mewanti-wanti dalam habdanya. La yarmi rajulun rajulan bil fiski au kufri illa istatad alaihi idlam yakun sahibahu kadzalik. Ya, tidaklah seorang menuduh orang lain dengan kefasikan atau kekufuran. Ya, orang muslim ya, dia Islam ya, tapi dituduh dengan kata-kata kefasikan atau kekufuran. Kalau dia tidak fasik dan tidak kufur, maka tuduhan itu akan kembali kepada kita. Walaupun kita suka pengajian ya. Walaupun kita suka ngaji. Ya, sholatnya rajin ya. Tapi kalau tidak bisa menjaga kelisan, sampai kita ucapkan tuduhan itu, si ini fasik. Beda dengan orang yang begini begitu, ini bisa fasik. Orang begini begitu, ini bisa bisa sampai kufur ya. Kita pelajari tauhid kan begitu ya. Dan menafsirkan kata-kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu kan begitu. Tetapi kalau dia secara ta'yin, si ustadz ini, si fulan ini ya, fasik, ini kufur ya. Kalau dia ternyata yang dituduhkannya tidak fasik dan tidak kufur, maka tuduhan itu kata Rasulullah SAW kembali kepada orang yang menuduhnya. Berat kan? Berat. Berat sekali itu. Ya. Fasik kufur itu berat. Ya. Coba kalau kembali kepada kita. Ya, gara-gara lesan kita, sementara kita sudah mengumpulkan amalan baik luar biasa. Hujan-hujanan ya ke pengajian kita. Quran sudah beberapa kali kita khatam. Sunnah-sunnah kita jalankan ya. Luar biasa. Ternyata kita tidak bisa menjaga lisan. Terlontar dari lisan kita kata-kata fasik, kata-kata kufur. Bahkan ini kata-kata kebencian. Kebencian udah tingkat tinggi. Beda dengan orang benci dengan pencuri, benci dengan rampok. Ini bencinya udah tingkat tinggi. Bahkan tidak sedikit ya, ngetren juga kata-kata khawarij. Ini kata-kata kebencian yang sangat tinggi. Oh, khawarij itu. Ya. Ini jangan sampai kita lontarkan kata-kata begini, jangan. Ya. Kenapa? Kata-kata ini ya ditujukan oleh sesama muslim. Ya. Ini sangat menyakiti. Ya. Apalagi sesama muslim yang lagi berjuang. Berjuang li'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang mungkin perjuangan itu kurang berkenan bagi kita caranya. Tapi jangan sampai kita lontarkan. Ya. Karena sekali melontarkan sekali saja awalnya berat, lama-lama jadi enteng. Iya, sampai kalau kita tidak melontarkan itu enggak enak. Ini taraf-taraf tinggi ya. Ya. Barang siapa si babul muslim fusuk, yang mencela seorang muslim adalah kefasikan. Nah, ini luar biasa. Ini ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin untuk pertemuan ini kita belum sampai kepada melaknat orang kafir. Ya. Mungkin pekan depan. Ini masih melaknat sesama muslim dulu. Ya, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan di babak kedua. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib. Sahabat Isma Radio, demikianlah demikianlah materi yang menarik di sesi yang kedua ini dari Ustadz Mustofa Amal MA. Dan kami persilahkan kepada sahabat Ismail Radio untuk berdiskusi bersama kami atau ingin bertanya kepada Al-Ustadz. Silakan Anda menghubungi kami melalui nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan mengirimkan SMS dan WA di 0852-6277-4774. Tayyib Ustadz, kita bacakan pertanyaan masuk melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pak Sarno dari Majestic Kebayoran Baru mau bertanya, kalau belum jam istirahat kita dengar azan terus sholat itu bagaimana? Terima kasih. Mungkin kalau waktunya kerja gitu lah, belum jam istirahat namun sudah dengar azan, kita tinggalkan untuk pergi ke sholat itu bagaimana hukumnya? Ya. Pak Sarno ya, Kepayoran. Ini emang permasalahan ya kita bersama. Mm-mm. Yang sering terjadi di lapangan-lapangan pekerjaan. Mm-mm. Ya. Apalagi perusahaannya bukan miliknya orang Islam. Mm-mm. Dan manajemennya, bagian manajemennya itu kurang memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan kaum muslimin. Mm-mm. Ada yang perusahaan bukan miliknya orang Islam, bukan. Mm-mm. Tapi di manajemennya itu sangat memperhatikan. Ada yang sama sekali tidak memperhatikan. Apalagi di kalangan pekerja-pekerja. Mm-mm. Yang kasar ini biasanya kurang diperhatikan. Mm-mm. Beda dengan pekerja-pekerja yang di kalangan elit itu kan. Mm-mm. Walaupun bukan miliknya kaum muslimin, tapi biasanya mereka masih ada perhatian. Mm-mm. Bagaimana kalau pas jam ya, ini sholat wajib ya berarti. Mm-mm. Ya, sholat wajib ini sebelumnya ini sesuatu yang baik ya, sesuatu yang baik terhadap penanya. Berarti penanya ini Pak Suharno ya, Pak siapa namanya? Pak Sarno. Ya Pak Sarno ini subhanallah, jadi keinginan untuk sholat dan perhatiannya ini luar biasa. Dan semoga pekerja-pekerja yang lainnya juga sama. Mm-mm. Ya, perhatian sholatnya luar biasa. Kalau semua pekerja ini perhatian sholatnya luar biasa, sudah ada perhatian ya dari manajemen. Karena tim manajemen kan melihat. Mm-mm. Ya, HRD-nya kadang juga melihat. Ini orang-orangnya kok pada enggak sholat, orang Islam itu. Mm-mm. Kan. Sehingga ada 1 2 3 yang sholatnya nyempil. Ya. Bagaimana kalau begitu suasananya pas jamnya belum waktu sholat. Mm-mm. Ya. Ini garis besar saja solusi ya. Tentunya solusi saya ini bukan solusi yang terbaik, bukan. Mm-mm. Ya. Saya juga belum mengalami hal itu. Cuman ada beberapa teman-teman yang kadang tanya atau sharing tentang hal ini. Kalau jam waktu jam sholat, ya, kalau memungkinkan, ya, ada kalanya tetnya itu, ya, belnya istirahatnya itu pas di waktu sholat atau pas kita bisa menemui awal waktu, ataupun kadang tertunda sampai setengah jam. Mm-mm. Ya, atau satu jam sementara jam sholatnya masih ada. Mm-mm. Bagi kita lah kalau kurang memperhatikan awal waktu atau kurang memperhatikan sholat lah, kalau saya nggak sholat sekarang nanti susah sholatnya. Pertama kita bisa izin. Mm-mm. Izin ya, kalau nggak izin itu nggak baik. Mm-mm. Izin zolim kalau sholat wajib ya, langsung nyelonong aja. Sholat wajib nyelonong aja, dolim. Kita izin dulu. Saya sholat wajib ya. Mencari tentunya karena ini ada faktor jamaah ya. Mm-hmm. Ya. Mau mencari masjid yang dekat situ. Mm-hmm. Ya, atau masjid perusahaan, biasanya perusahaan ada tempat sholatnya juga. Atau tempat sholat walaupun enggak masjid, musala. Mm-hmm. Atau tempat sholat. Mau jamaah ya. Atau kalau seandainya ya jam istirahatnya atau jam luangnya itu setengah jam atau satu jam setelahnya, yang mana waktunya itu masih ada untuk berjamaah bareng-bareng dengan temannya, itu lebih afdol. Karena apa? Jamaah adalah kesepakatan ya. Mm-mm. Kesepakatan kita bareng-bareng itu satu kelompok ya, atau kelompok masyarakat ataupun kelompok pekerja, itu kesepakatan. Contoh ya, saya contohkan. Mm-mm. Di kampung saya dulu ya, ya sholat asarnya itu sekitar 45 menit atau 1 jam setelah manjing. Mm-mm. Kenapa? Kesepakatan orang-orang ya, kalau sholat asar menunggu orang-orang selesai dari sawah. Mm-mm. Ya. Kita mesti bersih dan sebagainya. Sehingga kalau kita sholat sendirian awal waktu itu malah kurang afdol. Mm-mm. Ya. Aturnya adalah kita menunggu jamaah bareng-bareng. Jamaah. Ya, ya begitu. Mungkin begitu. Mm-mm. Ya, kalau tidak ada jamaah bareng-bareng yang kita tunggu, ya tafadhol kita izin kepada manajemen atau berwenang atau mandornya situ. Mintalah. Insya Allah kalau izin baik-baik, Allah akan membukakan pintu. Dan niatnya kita niat baik. Kalau tidak boleh sholat, ya baru kita keluar. Tapi kalau ada jamaah nanti bareng-bareng, kita bisa bareng-bareng dengan temannya, walaupun tidak di awal waktu, insya Allah itu lebih afdol. Itu mungkin jawaban secara umum ya. Nanti mohon disimpulkan. Demikian. Wallahualam bishawab. Tayyib, itulah tadi jawaban yang diberikan oleh Ustadz Mustofa Amal MA untuk Bapak Sarno di Majestic Bayoran Bayu. Semoga bisa menjadikan pencerahan baginya. Tayyib Ustadz, kaitannya dengan laknat yang telah Ustadz paparkan di pertemuan kita pada pagi hari ini, Ustadz, telah Ustadz bacakan tadi hadis Rasulullah SAW yang mengancam bagi seorang muslim melaknat sesama muslim dengan kata-kata kafir ataupun fasik, Ustadz. Karena jika orang muslim yang dilaknat tersebut bukan orang kafir atau fasik, maka laknat tersebut yang dilontarkan akan kembali kepada si pelaknatnya. Kaitannya dengan hadis ini, Ustaz, apakah nasihat Ustaz untuk kaum muslimin yang mudah menyebut muslim lainnya dengan kata-kata kafir ataupun fasik, Ustaz? Tafadhol. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. La yarmi rajulun rajulan bil fisqi awil kufri illa istadat alaihi in lam yakun sahibahu kadzalik. Jangan kau mengatakan saudaramu, ya, saudara adalah sama muslim, dengan kata-kata fasik, engkau fasik atau engkau kafir. Ya, karena kalau tidak, ya, yang ia lontarkan ternyata tidak fasik atau tidak kafir, maka kata-kata fasik dan kafir itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa betapa kita harus menjaga lisan kita dan melindungi, ya, sesama muslim dari keburukan lisan kita. Dan kita dilarang mengklaim, ya, langsung mengklaim kamu fasik, kamu kafir. Mengklaim jangan, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita tahu dengan benar-benar tahu, ya, Udiyah ini adalah orang yang menghina sahabat. Ya, orang ini menghina nabi. Memang dia menghina nabi, ya. Orang ini menghina Al-Qur'an. Walaupun satu huruf saja. Atau orang ini menghina sahabat, satu sahabat saja. Orang ini mengkritik satu sahabat. Mengkritik gak boleh, ya. Ada sahabat dikritik, karena ada. Hal tidak menghina itu. Tapi ini bersejarah itu sahabat itu begini. Contoh Muawiyah itu pernah begini. Padahal Muawiyah itu gelarnya adalah radhiyallahu anhu. Udah kelar radhiyallahu anhu, gak boleh dikritik. Ya, harus baik, 100% baik. Sudah dikritik gak boleh kalau radhiyallahu anhu. Ya, kalau bicara harus baik-baik. Ini kecuali orang yang mempunyai penyakit ini, kita ingatkan, bahaya, kamu bisa kafir loh. Ya. Tapi kalau tetap dia menghina sahabat seandainya, tetap menghina terus, ya, kita ingatkan kepada orang-orang yang kayak begini kafir. Artinya harus satu sahabat saja. Sekarang lagi ngetren mengkritik sahabat radhiyallahu anhu. Sehingga kita jaga kata-kata kayak begini, ya. Kafir atau kata-kata fasik, kata-kata khawarij yang mana sekarang ini sudah sangat mudah dilontarkan bahkan oleh anak-anak yang masih muda. Yang baru pengajian. Ya, gara-gara ini syubhat, ya, syubhat di negara kita ini sudah luar biasa. Ya, luar biasa mengklaim bahwa sistemnya adalah kafir, orang-orang yang deket-deket, ya. Ini kalau sistem oke lah, kalau orang yang deket-deket, orang yang terlibat, orang yang menggunakan dan sebagainya, itu pun kafir, selesai. Ini kalau dalam fikih dakwah ini enggak masuk. Ya. Karena dakwah itu adalah perencanaan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Siapa teman kita nanti? Oh, siapa teman kita sekarang, siapa teman kita nanti dan sebagainya. Kalau ada begini, siapa yang ikut kita? Ada begitu, nanti siapa yang ikut lawan? Itu di dakwah ini sangat-sangat diteliti ya, dan hati-hati sehingga lontaran kata-kata itu sangat dihindari. Maka Rasulullah SAW pun dalam banyak hadis ini, hadis yang belum dibaca masih banyak, ya masih banyak tentang hal ini. Kita nanti kalau dibaca semua malah cuma baca hadis saja, ya. Ya, sehingga kita menjaga, ya menjaga. Dan ini adalah penjagaan yang sangat ketat, ya lebih ketat dibandingkan yang lainnya. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala bisa menjaga kita, menjaga lisan kita agar lisan kita tidak menyakiti sesama muslim. Dan kalau ini dilontarkan, ya ini ternyata dilontarkan kata-kata fasik, kata-kata kafir, kata khawarij ini, orang yang melontarkan ini merasa enak, enjoy, sehingga dia merasa lebih enak melontarkan begitu daripada melontarkan kata-kata yang kurang baik kepada orang kafir. Ya, kadang orang kafir lebih selamat dari lesan kita dibandingkan sesama muslim. Ya. Dan sebagainya. Semoga kita tidak menjadikan orang kafir lebih selamat dari lesan kita dibandingkan orang-orang muslim yang harusnya kita jaga dan kita hormati. Siapapun dia, ya. Dimanapun pengajiannya. Kalau ada salah kita nasihati. Ya. Kecuali yang telah digariskan kesesatannya. Contoh Syiah saya sebutkan, ya. Itu sudah luar biasa, perlu kita hindari dan perlu kita jauhi. Ya. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Sebelum kita tutup Ustaz, barangkali ada nasihat ataupun kesimpulan dari pembahasan kita pada pagi hari ini, tafadhal. Ya, masih ada kaitannya dengan melaknat tadi. Sedikit saya sebutkan tentang mencela. Mencela sesama muslim. Ya. Biasanya kalau kita ada celaan terpancing kita. Bahkan membalas yang lebih pedas. Iya. Ya. Dan mencela ini kenapa harus kita jaga? Kalau enggak kita jaga, ini menjadi kebiasaan. Seolah-olah kalau kita tidak mencela tidak enak. Ada kesalahan dikit aja sama muslim langsung kita cela, kita sebar-sebarkan. Ya. Jadi kecandu lah ya. Candu. Ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, al-mustabani maqala fa'alan badi malam yabtadi al-matlum. Dua orang yang saling mencela, ya. Saling mencela dua muslim maksudnya, ya. Kita enggak cela-celaan dengan Ahok, tidak. Sama muslim, ya. Maka dosa yang dikatakan keduanya akan ditanggung oleh orang yang pertama kali mencela, selama yang kedua tidak melampaui batas. Ya, maksudnya begini, mencela, ya, si A mencela si B, balas. Si B membalas dong cela. Ya. Ini dosanya tanggung yang pertama si A tadi, karena dia awalnya mencela. Tetapi kalau si B ini membalasnya melampaui batas, sama-sama dosanya. Iya, sama. Maka apa? Dua-duanya saling menjaga. Jangan minta. Kalau dicela pun, ya seandainya terpaksa membalas, ya, sebagai pelajaran, jangan melampaui batas. Walaupun lebih baik tidak membalasnya. Nanti kita bahas pertemuan berikutnya bagaimana Rasulullah SAW tidak membalas celaan. Ya. Demikian, semoga kita bisa menjaga lisan kita terutama terhadap sesama muslim demi perjuangan, karena perjuangan saat ini butuh persatuan yang luar biasa saat ini, sehingga kita harus merelakan